Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-babu al-khamis fi salati tatawwu', bab yang kelima tentang masalah salat-salat sunnah. Yang dimaksud dengan istilah tatawwu' adalah kullu ta'atin, semua bentuk ketaatan, laisat biwajibatin, yang hukumnya tidak wajib. Poin pertama tentang keutamaan sholat tatawu dan hikmah disyariatkannya. Poin satu, fadluha, tentang keutamaan sholat tatawu. Atatawu bis sholati, sholat tatawu termasuk afdalul qurbat, amal yang paling utama mendekatkan seseorang kepada Allah setelah jihad di jalan Allah dan menuntut ilmu. Limudawamatin Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan berbagai macam salat nafilah, yang itu sama dengan salat tatawu. Ditambah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berfirman, hadis qudsi, "Man adali waliyan, siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adantuhu bil harbi." Sungguh aku menyatakan peperangan dengannya, kepadanya. "Wa mata qarraba ilayya 'abdi bi syai'in," dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaratuhu alaih, daripada amal-amal yang kuwajibkan kepadanya. Dan seorang hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku bin nawafili, dengan amal-amal yang sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Maka hadis ini menunjukkan, hadis qudsi ini menunjukkan bahasanya gemar dengan amal-amal yang tatawu, amal-amal yang nafilah adalah sebab seorang hamba dicintai oleh Allah. Dan hikmah disyariatkannya salat tatawu, dan Allah mensyariatkan amal-amal tatawu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka Allah jadikan untuk setiap amal wajib, amal tatawu yang sejenis dengannya. Maka salat wajib ada salat tatawu, ada puasa wajib, ada puasa sunnah atau tatawu, dan seterusnya. Supaya bertambahlah keimanan seorang yang beriman, dan semakin tinggilah derajat seseorang dengan melakukan amal-amal tatawu. Kemudian yang kedua adalah supaya sempurna amal wajib yang dia lakukan, karena amal wajib ini akan ditutup kekurangan-kekurangannya pada hari kiamat bihadza tatawwu, dengan amal-amal sunnah. Karena amal yang wajib ya tariha, sangat dimungkinkan untuk tertimpa an-naqsu, ketidaksempurnaan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahasanya, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu al-muslim." Sesungguhnya hal yang pertama kali yang akan dihisab, diperhitungkan dari amal seorang muslim pada hari kiamat adalah salatnya. "Fa in atammaha," jika salatnya itu salat fardunya, salat wajibnya sempurna, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, maka dikatakan kepada para malaikat, "Lihatlah apakah hambaku ini punya amal tatawu." Maka jika punya amal tatawu, maka ukmilat al-faridatu, amal yang wajib tersebut disempurnakan dengan amal tatawu-nya. Kemudian diperlakukanlah semua amal-amal yang wajib semacam itu. Puasa pun demikian. Jika ternyata puasa wajib tidak sempurna, maka Allah berkata kepada para malaikat, apakah dia punya puasa tatawu atau puasa sunnah. Jika ada, maka puasa sunnahnya digunakan untuk menutupi kekurangan yang ada pada puasa wajibnya. Demikian juga hajinya, demikian juga zakatnya. Jika tidak sempurna, maka Allah akan tanyakan, apakah hamba ini punya zakat yang sunnah alias sedekah? Jika iya, maka kekurangan yang ada pada zakat yang wajib ditutupi dengan sedekah yang sunnah. Maka berdasarkan hadis ini, faedah atau manfaat amal sunnah adalah untuk menutupi kekurangan pada amal wajib. Sedangkan di hadis yang di paragraf atasnya, amal sunnah memiliki fungsi menyebabkan seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sama dengan amal sunnah memiliki fungsi semakin menambah tingginya derajat seseorang. Sampai akhirnya dia pada sampai derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah dari amal sunnah secara umum ada 3 faedah penting. Faedah yang pertama tadi yang ada di hadis Abu Hurairah, yaitu amal yang sunnah menutupi kekurangan amal yang wajib. Dan faedah yang kedua di hadis Qudsi juga dari Abu Hurairah, amal sunnah menyebabkan derajat seorang semakin tinggi di sisi Allah sampai dia pada derajat manusia yang Allah cintai. Kemudian faedah yang ketiga, amal sunnah memiliki fungsi sebagai pagar pelindung amal yang wajib. Benteng pelindung amal yang wajib. Jika seorang itu perhatian dengan amal-amal yang sunnah, maka logisnya dia adalah orang yang sangat perhatian dengan amal-amal yang hukumnya wajib. Maka amal wajibnya lebih terjaga. Dan jika orang menyepelekan amal-amal sunnah, maka terdapat peluang besar kalau dia akan meremehkan amal-amal yang hukumnya, mulai meremehkan amal-amal yang hukumnya wajib. Kemudian poin yang kedua tentang macam-macam salat tatawu. Salat tatawu ada 2 macam. Macam yang pertama adalah salat tatawu yang memiliki ketentuan waktu tertentu. Ini disebut dengan salat nawafil muqayyadah. Salat sunnah yang ini, bersyarat atau ya, bersyarat itu bersyarat hanya boleh dilakukan di waktu tertentu. Nah, salat sunnah nawafil muqayyadah ini juga ada beberapa jenis. Minha di antaranya ada yang mengikuti salat yang wajib. Nah, ini yang disebut dengan sunnah rawatib. Dan ada juga yang tidak mengikuti salat yang wajib, contohnya salat witir, salat duha dan salat gerhana. Kemudian macam yang kedua adalah sholat yang tidak ditentukan dengan waktu tertentu, yang ini disebut dan dinamai dengan nafilah mutlak. Untuk sholat nafilah jenis yang pertama, itu ada anwa'un muta'adidah, ada banyak bentuknya, yang satu lebih ditekankan daripada sebagian yang lain. Dan bentuk amal sholat sunnah yang paling ditekankan adalah sholat gerhana. Kemudian level di bawahnya adalah witir. Kemudian level di bawahnya adalah sholat istisqa. Setelah itu sholat tarawih. Adapun untuk sholat sunnah mutlak, maka dia disyariatkan sepanjang malam. Tidak ada waktu yang terlarang di malam hari untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Tidak ada waktu terlarang di malam hari untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak. Adapun untuk siang hari, maka sholat sunnah mutlak dituntunkan asalkan tidak di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Dan kaidah umum dalam masalah ini, sholat sunnah di malam hari lebih utama daripada sholat sunnah siang hari. Kemudian sholat sunnah yang dituntunkan untuk berjamaah, sholat-sholat tatawu yang dituntunkan untuk berjamaah, dituntunkan untuk sholat berjamaah adalah sholat taraweh, istisqa, dan sholat gerhana. Maka tiga sholat nawafil muqayyadah yang paling utama, itu tiga-tiganya dituntunkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Waalaikumsalam. Kemudian poin berikutnya adalah tentang jumlah bilangan rakaat sholat rawatib. Rawatib jamak dari ratibah. Ratibah maknanya dalam bahasa Arab artinya daimah, sesuatu yang terus menerus, mustamirah, terus menerus. Oleh karena itu gaji dalam bahasa Arab, gaji pegawai disebut ratib, karena dia terus menerus datang di awal bulan. Nah, terus menerus datang di awal bulan. Dan sholat rawatib adalah sholat yang tabi'ah, mengikuti sholat yang wajib. Dan faedah dari sholat rawatib adalah menutup al-khalal, kekurangan, wa naqs, dan kekurangan yang terjadi pada sholat yang wajib sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Tentang bilangan sholat rawatib, maka sebelum kita baca, maka bisa kita katakan terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama tentang cara menghitung jumlah rakaat sholat rawatib. Ada yang menganut prinsip bahasanya sholat rawatib yang dinamakan sholat rawatib adalah sholat yang mengikuti sholat sunnah, yang mengikuti sholat yang wajib yang ada dalam hadis Ibnu Umar atau hadis Maimunah atau Ummu Habibah. Maka semua hadis yang di situ menceritakan tentang satu sholat yang dituntunkan mengikuti sholat yang wajib, namun di luar hadis Ibnu Umar atau hadis Ummu Habibah, tidak disebut sholat rawatib. Maka definisinya tidak sekedar sholat sunnah yang mengikuti sholat yang wajib. Maka sholat rawatib itu dalam versi ini tidak hanya didefinisikan dengan sekedar sholat sunnah yang mengikuti sholat yang wajib. Sholat wajib lima waktu. Namun bersyarat, dan itu disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dan hadis dan atau hadis Ummu Habibah. Dan ini yang dianut, pemaham ini yang dipakai atau yang dianut oleh penulis buku ini. Versi yang lain, versi yang kedua, yang namanya sholat rawatib adalah semua sholat nafilah yang mengikuti sholat yang wajib, yang lima. Dan terdapat dalil dari hadis yang menunjukkan dituntunkannya sholat sunnah tersebut, baik dalam hadis Ibnu Umar, Ummu Habibah, atau lainnya. Ya, secara umum fikih yang berkembang di masyarakat kita untuk pengertian sholat rawatib adalah fikih yang kedua. Itu yang diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, itu definisi rawatib demikian. Tidak melihat sekedar hadis Ibnu Umar, hadis Ummu Habibah, ya pokoknya itu sholat yang sebelum atau setelah sholat yang wajib, dan terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu adalah sholat sunnah yang dituntunkan. Dan ini adalah secara umum adalah pemahaman fikih yang berkembang di masyarakat kita, dan ini dianut oleh Syekh Muhammad Umar Basmul di kitab beliau Ru'yatul mutatawwi fi sholati tatawwu. Maka dari dua versi pemahaman ini nanti ya, ada nanti kemudian terdapat perbedaan penyebutan. Misalnya 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum salat asar. Itu adakah salat rawatib sebelum salat asar? Maka terdapat hadis yang derajatnya hasan menunjukkan adanya 4 rakaat sebelum salat asar. Ini hadisnya dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka kalau ulama tersebut menganut model atau versi yang pertama, maka jawabannya meskipun dia mengakui hadisnya hasan, ini 4 rakaat sebelum ada 4 rakaat sebelum salat asar, namun itu tidak dia sebut dengan salat rawatib. Adakah salat rawatib sebelum asar? Boleh katakan tidak ada. Bolehkah salat sebelum asar? Boleh. Boleh sholat 4 rakaat sebelum asar, ya ada hadisnya. Apa itu disebut rawatib? Oh, tidak. Nah, karena dia hanya mengacu pada hadis Ibnu Umar dan hadis Ummu Habibah. Nah, lain halnya dengan ulama yang menganut definisi yang kedua. Ya, karena ada hadisnya, hadisnya derajatnya hasan. Meskipun 4 rakaat tersebut tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dan Ummu Habibah, maka beliau katakan sebagaimana di Buryatul Mutatawi ada salat rawatib sebelum asar. Nah, nanti untuk versi yang kedua untuk definisi salat rawatib, nanti versi kedua ini nanti akan membagi rawatib menjadi dua macam, mu'akkad dan ghair mu'akkad. Yang mu'akkad yang ada di hadis Ibnu Umar atau Ummu Habibah. Itu yang mu'akkad. Yang di luar hadis Ummu Habibah atau hadis Ibnu Umar nanti disebut dengan salat rawatib ghair mu'akkad. Namun istilah mu'akkad dan ghairu mu'akkad ini tidak ada untuk definisi versi pertama. Tidak ada pembagian mu'akkad dan ghairu mu'akkad untuk definisi yang pertama. Pokoknya kalau tidak ada di hadis Ibnu Umar atau Ummu Habibah, bukan rawatib. Nah, apakah masuk? Masuk. Kalau memang ada hadisnya. Nah, apakah itu disebut rawatib? Tidak disebut rawatib. Apakah masuk 4 rakaat sebelum ini? Masuk. Apakah masuk 2 rakaat sebelum maghrib? Loh, ada hadisnya. Loh, katakan salu qabla al-maghrib liman syaa. Silakan salat 2 rakaat sebelum maghrib, salat. Nabi katakan 3 kali kemudian Nabi katakan siapa yang mau. Apakah itu dituntunkan? Iya. Apakah itu rawatib? Bukan. Nah, penulis buku ini menganut model pemahaman yang pertama. Sehingga beliau katakan dan jumlah salat rawatib itu 10 rakaat yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, aku hafal kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah salat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Dan berkaitan dengan 2 rakaat sebelum subuh, kanat itu adalah satu waktu yang aku tidak bisa ketemu dengan Nabi di waktu itu, maka saudariku, kakak perempuanku yaitu Hafsah binti Umar bercerita kepadaku bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika fajar telah terbit, muadzin telah berazan, maka beliau mengerjakan salat 2 rakaat sebelum subuh. Mengetahkan dan ditekankan bagi seorang muslim untuk terus-menerus merutinkan sholat sebanyak 12 rakaat yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh muslim dari Ummu Habibah radallahu anha. Nabi mengatakan, ma min abadin muslimin, tidak ada seorang hamba muslim yang sholat ikhlas karena Allah dalam sehari sebanyak 12 rakaat kecuali Allah akan bangunkan untuknya atau akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Dan 12 rakaat yang dimaksudkan dalam hadis ini sama dengan 10 rakaat yang telah disebutkan di hadis yang lewat, yaitu hadis Ibnu Umar, kecuali perbedaannya adalah untuk sebelum duhur 4 rakaat. Faqad zada Tirmidzi, maka terdapat tambahan riwayat dalam versi Tirmidzi untuk riwayat hadis Ummu Habibah. Yang disebutkan 12 rakaat tersebut apa saja, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka sebagian ulama tentang jumlah untuk yang menganut versi definisi rawatib versi yang pertama, ada yang memilih hadis Ibnu Umar dan ada yang memilih hadis Ummu Habibah. Maka ada yang mengatakan salat rawatib itu 10 rakaat, itu yang memilih hadis Ibnu Umar, dan ada yang mengatakan salat rawatib itu 12 rakaat yang memilih hadis Ummu Habibah. Dan penulis buku ini tergolong yang memilih hadis Ibnu Umar, sehingga beliau katakan salat rawatib 10 rakaat. Namun cuma beliau katakan berkaitan dengan hadis Ummu Habibah, satu hal yang sangat baik seorang muslim untuk berupaya dalam sehari semalam sholat 12 rakaat. Namun itu tidak dinamai dengan penamaan 12 rakaat rawatib. Ya, rawatibnya tetap 10. Rawatibnya tetap 10 saja. Namun untuk 12 rakaat diberi bahasa yang lain, satu hal yang baik ditekankan bagi seorang muslim kalau bisa merutinkan 12 rakaat dalam sehari semalam. Kemudian dalil yang lain menunjukkan diutamakan atau ditekankan yang melaksanakan 12 rakaat ini. Lima sahabat, karena terdapat hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Dan dari 10 rakaat salat rawatib yang paling ditekankan, yang perlu paling diprioritaskan adalah 2 rakaat fajar. Yang ini sama dengan sholat qobliyah subuh. Maka di tempat kita terdapat sebagian orang yang punya pemahaman 2 rakaat fajar itu berbeda dengan qobliyah subuh. Berbeda dengan qobliyah fajar. Sebagian orang beranggapan yang namanya 2 rakaat fajar itu adalah 2 rakaat yang dikerjakan Kubail Tulu'il Fajri. Beberapa saat, beberapa menit sebelum terbitnya fajar setelah mengerjakan sholat malam. Kalau qobliyah subuh setelah terbit fajar. Namun kalau 2 rakaat fajar itu dikerjakan 2 rakaat Kubail Fajri. Beberapa menit yang tidak lama sebelum terbitnya fajar. Dan ini adalah pemahaman yang tidak benar dan tidak berdasar. Yang dimaksud dengan rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sunnah fajar itu sama dengan qobliyah fajar alias qobliyah subuh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa demikian? Karena dunia itu fana dan amalan ini adalah amal yang bernilai abadi. Demikian juga sabda perkataan Aisyah radhiallahu anha tentang 2 rakaat fajar. Beliau mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkannya abadan sama sekali. Dalam situasi apapun, safaran wala hadaran, baik ketika safar, apalagi ketika di rumah. Hukum witir dan keutamaan serta waktu pelaksanaannya. Hukum salat witir sunnah mu'akadah. Rasulullah SAW mendorong untuk melakukannya dan memotivasi umatnya agar melakukannya. Nabi katakan, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, yaitu tunggal, esa, yuhibbul witra, dan dia menyukai sholat witir. Demikian makna yang benar untuk kalimat ini, yuhibbul witra, menyukai sholat witir, sebagaimana dikatakan oleh Sun'ani di Subul Salam ketika menjelaskan hadis ini. Berkaitan dengan hadis ini, sebagian orang punya pemahaman yuhibbul witr artinya menyukai bilangan ganjil. Maka ketika ngambil makanan cuma dua, ayo tambah satu lagi, Allah menyukai yang ganjil-ganjil katanya. Istrinya baru dua kemudian dimati, oh, tambah satu lagi biar ganjil, yuhibbul witr, menyukai bilangan ganjil. Ini tidak benar. Kalau ini masalah mau nikah lagi itu urusan yang lain, namun kalau itu jadikan sebagai sarah untuk hadis yuhibbul witr, maka itu satu hal yang tidak benar. Hadis ini diletakkan oleh para ulama di bab fikih di salat witir. Mana coba sholat witirnya kalau sekedar ganjil secara umum? Di mana letak sholat witirnya? Padahal para ulama meletakkannya di bab sholat witir. Oleh karena itu, yuhibbul witr tidak boleh tidak maknanya adalah menyukai, mencintai sholat witir. Dan ada sini dalil bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mencintai, dan menjadi keyakinan ahlu sunnah mengimani kalau Allah memiliki sifat mencintai sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, dan tidak sesama dan tidaklah semisal dengan cinta yang dimiliki oleh manusia dan yang lainnya dari makhluknya. Dan di antara hal yang Allah cintai adalah amal tertentu, dan di antara amal tersebut adalah amal berupa sholat witir. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Quran, wahai orang-orang yang memiliki Al-Quran, dan semua kaum muslimin memiliki Al-Quran. Boleh jadi ada yang hafal 30 juz, ada yang juz 30, atau ya separuhnya juz 30, atau seperlimanya juz 30. Maka ya ahlal Quran, wahai para pemilik Al-Quran, autiru, berwitirlah kalian. Maka mana hadis ini? Berwitirlah kalian kaum muslimin. Fa'inna Allah witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu ganjil, yaitu tunggal dan esa, dan dia mencintai sholat witir. Dan waktu pelaksanaan sholat witir, ma baina salatul isya, antara selesai salat isya sampai tibanya waktu salat salat subuh, bi ijma'il ulama, dengan sepakat ulama. Yang dimaksud dengan baina salatul isya, setelah salat isya dikerjakan, baik salat isya tersebut dikerjakan di waktu isya, ataukah salat isya tersebut dikerjakan di waktu maghrib, karena orang tersebut dalam kondisi yang membolehkan dia menjam antara maghrib dan isya. Maka begitu selesai salat isya, maka boleh witir. Namanya dimaksud dengan salatil fajri adalah tulu'il fajri, terbitnya fajar sebagaimana keterangan di bawah. Adapun maka tidak dibenarkan sholat witir setelah terbit fajar meskipun belum sholat subuh. Lifi'li sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi, sesungguhnya Allah amadakum bi sholatin, memberikan pada kalian satu sholat yang itu lebih baik daripada humrin na'am, daripada unta merah, yaitu unta yang paling mahal di masa jahiliyah, yaitu sholat witir, yang dia adalah ma baina sholatil isya, adalah dikerjakan di antara selesai sholat isya ila tulil fajri, sampai terbit fajar. Maka kita katakan, seandainya penulis fikih muyasar ini menyesuaikan kalimat yang beliau katakan sebelumnya, sebelum hadis, sebagaimana redaksi hadis, tentu lebih adak, lebih teliti, dan lebih cermat. Maka apa yang Nabi katakan di hadis ini lebih baik daripada perkataan penulis ma baina sholatil isya wa sholatil fajri. Lebih baik adalah ma baina sholatil isya wa tulu'il fajri, sehingga orang tidak salah persepsi dan tidak salah paham. Karena kalau cuma semata-mata ma baina sholatil isya wa sholatil fajri, nanti dikira asal belum sholat subuh, masih diperkenankan untuk sholat witir. Atau kalau mau kita pertahankan redaksi perkataan penulis, maka perlu ditambahkan waktu ma baina sholatil isya wa dukhul waktu sholatil fajri, dan tibanya waktu sholat subuh. Maka Nabi katakan bahasanya sholat witir itu lebih baik min humrun na'am, dari unta merah yang merupakan simbol kekayaan dan harta yang sangat mahal di masa silam. Dan humrun na'am ini harus dibaca dengan humrun na'am, jangan dibaca humuri. Kalau humur jamak dari himar, nanti kalau tulisannya sama. Kalau humri artinya merah, kalau humuri artinya keledai. Dan na'am harus dibaca na'am, jangan dibaca ni'am. Ni'am jamak dari ni'mah. Maka kalau dibaca humurin ni'am, artinya keledai-keledai yang nikmat. Maka faida tala al fajr, maka jika fajar telah terbit, maka tidak ada dan tidak diperkenankan sholat witir. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili matna matna, hukum asal sholat di malam hari dua rakaat salam, dua rakaat salam. Saya katakan hukum asal ya, karena pada hakikatnya kita mengikuti dalil. Kalau memang dalil menunjukkan boleh tidak demikian, maka mengikuti dalil. Fa idza khasyya ahadukum subaha, maka jika salah satu kalian yang salat malam dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, kemudian khawatir subuh telah tiba, salat rakaatan wahidatan, maka dia boleh salat witir satu rakaat. Ini dalil bolehnya witir satu rakaat. Tutiru lahu maqad shalla, sebagai witir untuk salat yang telah dia kerjakan. Maka di sini dalil berakhirnya waktu witir dengan terbitnya fajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, dan lebih tegas lagi dari sisi dalil, isi kandungan dalil, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dinisbahkan oleh Abu Uwanah dan yang lainnya, bahasanya Ibnu Umar mengatakan, man shalah minal laili, siapa yang salat di waktu malam, maka dia hendaklah letakkan witir sebagai akhir salatnya. Maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Fa idza kana al-fajru, maka jika fajar telah tiba, faqad dhahaba kullu salatil laili wal witri, maka berakhirlah semua waktu untuk mengerjakan salat malam dan salat witir. Kemudian salat witir di akhir malam itu lebih utama daripada salat witir di awal malam. Sama-sama witir antara habis isya yang dengan yang di tengah malam, lebih utama yang di tengah malam dan di akhir malam. Akan tapi dianjurkan untuk menyegerakan witir di awal malam bagi orang yang punya sangkaan kalau dia tidak bisa bangun di akhir malam. Dan dianjurkan untuk menunda pelaksanaan salat witir bagi orang yang punya sangkaan kuat kalau dia bisa bangun di akhir malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir awwalahu, maka adalah dia witir di awal malam karena dia tidur, boleh jadi agak larut malam atau karena banyak kerjaan yang mencapekannya pada hari tersebut. Falyutir, maka adalah dia berwitir di awal malam. Dan siapa yang toma'ah, punya keyakinan kalau dia bisa bangun di akhir malam, maka adalah dia witir di akhir malam. Karena sebenarnya sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, wadhalika afdal, dan itu yang lebih baik. Kemudian tata cara sholat witir dan jumlah bilangannya. Minimal sholat witir adalah satu rakaat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, marfu'an sabda Nabi, sholat witir itu adalah satu rakaat min akhir lail, di akhir malam. Dan hadis Ibnu Umar yang baru saja lewat adalah jika dia khawatir subuh, sholatlah satu rakaat sebagai witir sholat yang telah dia kerjakan. Diperbolehkan witir dengan tiga rakaat berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, beliau salat 4 rakaat itu salat tarawih di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Kata beliau, kata Ibnu Aisyah, Nabi salat 4 rakaat, jangan kau tanyakan bagusnya dan panjangnya, dan salat 4 rakaat janganlah engkau tanyakan bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Maka zahir kata-kata 3 rakaat, 3 rakaat ini dikerjakan secara bersambung. Demikian pula 4 rakaat ini, 4 rakaat ini berdasarkan zahir hadis menunjukkan 4 rakaat tersebut dilakukan secara bersambung. Dan ini di antara ulama yang mengatakan bolehnya hal ini, 4 rakaat salat malam itu bersambung, bukan dalam bentuk 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Di antara ulama yang membenarkan hal ini adalah An-Nawawi Asy-Syafi'i di Syarah Sahih Muslim, demikian juga Al-Albani di buku beliau Shalatut Tarawih. Demikian juga Syekh Muhammad Umar Basmul di Buryatul Mutatawwi fi Shalati Tatawwu. Dan memang sebagian ulama menganggap tidak sah jika 4 rakaat dilakukan secara bersambung. Harus 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Ini pendapat jumhur Syafi'iyah. Bahkan mereka mengatakan siapa yang sholat tarawih atau sholat malam dengan model 4-4-3 namun 4 tersebut sekaligus, maka begitu dia naik ke rakaat yang ketiga batal sholatnya. Ini perkataan Syafi'iyah atau bisa kita katakan jumhur Syafi'iyah kecuali Nawawi. Nawawi membenarkan hal ini. Tidak, zahir hadis 4 itu sekaligus. Oleh karena itu kesimpulan dalam masalah ini, wal ilmu indallah, Yang dimaksud dengan 4-4-3 yang paling utama, yang paling adalah dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu al-afdal. Namun seandainya 4 rakaat dikerjakan sekaligus, maka itu boleh. Namun yang lebih baik ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam minimal dalam rangka keluar dari perselisihan ulama tentang apa yang dimaksud dengan 4 rakaat. Apakah itu 4 rakaat sekaligus sebagaimana tadi pemahaman sebagian ulama An-Nawawi, Al-Albani, atau itu adalah 4 rakaat tersebut adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebagaimana pendapat jumhur Syafi'iyah, dan ini yang dipilih oleh banyak para ulama Arab Saudi, Syekh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Saleh Fauzan dan yang lainnya. Maka minimal keluar dari khilaf ulama, kita katakan yang terbaik 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun seandainya ada yang mengerjakan 4 rakaat sekaligus, la yungkar. Tidak boleh disalah-salahkan, tidak boleh dibatal-batalkan, meskipun pendapat sebagian Syafi'iyah mengatakan itu batal. Menimbang khilaf dan adanya perselisihan ulama, minimal karena menimbang adanya khilaf dan perselisihan ulama dalam masalah ini. Kemudian tentang salat witir 3 rakaat itu boleh bisalamain dengan 2 salam, artinya 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat baru salam lagi. Karena praktek sahabat Ibnu Umar, beliau salat witir 2 rakaat dengan cara salam setelah 2 rakaat. Hatta ya'mur, sampai ada jeda antara 2 rakaat tersebut dengan rakaat setelahnya. Sampai beliau perintahkan untuk ngambilkan satu kebutuhan beliau, mungkin mau minum dulu atau apa. Maka ada jeda, tidak kemudian 2 tersebut langsung. Kemudian setelah itu beliau tambahkan dengan 1 rakaat lagi dan beliau katakan, aku melihat Rasulullah melakukan hal ini. Namun boleh juga sardan terus menerus dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam witir dengan 3 rakaat, beliau tidaklah duduk tasyahud kecuali di rakaat yang terakhir, yaitu rakaat ketiga. Namun tidak boleh sholat dengan 2 tasahud dan 1 salam agar tidak serupa dengan sholat maghrib, karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Ya, untuk hadis perkataan Ibunda Aisyah, Nabi berwitir 3 rakaat tidaklah duduk kecuali di rakaat yang terakhir, catatan kaki nomor 4, diriwayatkan oleh Nasa'i, Al-Hakim, Baihaqi. Redaksinya adalah redaksi Baihaqi, dinilai sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Bukhari dan Muslim, disetujui oleh Dzahabi, An-Nawawi, yang juga merupakan ulama besar dalam bidang hadis, mengatakan diriwayatkan oleh Nasa'i dengan sanad yang hasan, dan diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kemudian diperbolehkan witir sebanyak dengan 7 rakaat ataupun dengan 5 rakaat. Untuk witir 5 ataukah 7, tidaklah duduk tasahud kecuali di rakaat terakhir. Itu rakaat ke-7 atau rakaat ke-5. Berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di waktu malam sebanyak 13 rakaat. Yutiru min dzalika, dan witirnya adalah 5 rakaat, dan di witir 5 rakaat tersebut beliau tidaklah duduk kecuali duduk tasahud kecuali di rakaat yang terakhir. Maka hadis ini bisa kita katakan adalah penjelas untuk hadis Ibnu Umar, salatul laili matna-matna, salat sunnah di malam hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang tadi kita katakan posisi hadis Ibnu Umar adalah hukum asal. Hukum asal salat di waktu malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun tidak menutup kemungkinan kita sholat malam dengan tidak semacam itu jika memang dalil membenarkannya. Semacam witir 5 rakaat. Dan karena hadis Ummu Salamah radhiallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir dengan 7 rakaat atau 5 rakaat dan beliau tidaklah bisa di antara 5 atau 7 rakaat tersebut dengan ucapan salam, tidak pula dengan perkataan atau zikir. Maka menunjukkan kalau Nabi duduk tasahud di rakaat yang ketujuh atau rakaat kelima. Kemudian ada satu hal yang juga cukup penting yang tidak dibahas di buku ini tentang sholat witir atau sholat malam. Bolehkah qadha sholat witir? Tadi setelah dibahas tentang akhir witir adalah terbit fajar, maka satu hal yang patut untuk dibahas, bolehkah qadha untuk orang yang tertinggal waktu? Maka jawabannya dituntunkan dan dibolehkan qadha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Nabi pernah ketiduran atau kelupaan sehingga beliau tidak sholat malam. Maka beliau qadha di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Karena kebiasaan Nabi adalah sholat malam 11 rakaat. Maka dari sini banyak ulama menyimpulkan qadha witir, boleh qadha witir dan waktunya di waktu duha. Dan caranya adalah kebiasaan plus satu. Jika dia biasa 11 maka jadi 12, jika biasa 5 jadi 6, qadha-nya jadi 6, jika biasa 7 maka jadi 8. Dan seterusnya. Kemudian poin berikutnya adalah waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Ada waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat tatawu di waktu tersebut kecuali yang dikecualikan. Dan waktu terlarang itu ada 5. Yang pertama sejak selesai sholat subuh sampai terbitnya fajar, mengingat sabda Nabi SAW tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbit fajar. Yang kedua, saat fajar Nabi mengatakan la salata ba'da salatil fajr, tidak ada salat setelah salat fajar itu salat subuh, hatta talu asyams sampai terbit matahari. Kemudian yang kedua, saat matahari berproses untuk terbit sehingga tartafi naik, bulatan matahari itu benar-benar naik, qadra ramhin seukur seukur tombak dalam pandangan mata, bukan dalam realita. Maka dia sudah terbit di timur seukur kalau dalam pandangan mata kayaknya satu tombak. Dan satu tombak tersebut sama dengan seukur 1 meter takriban kurang lebih. Bayu kodar dan dikira-kirakan kalau pakai waktu, pakai menit, maka kurang lebih 1/4 jam alias 15 menit atau 1/3 jam alias 20 menit. 1/4 atau 1/3, namun sebagian ulama 10 menit. Sa'abdullah al-Jibrin 10 menit. Atau 10 menit. Ini ada pendapat 10 menit atau 15 menit, ada 20 menit dari waktu terbit. Maka ketika di kalender ditulis terbit jam sekian, maka tambahkan dengan minimal 10 menit, lebih hati-hati 15, lebih hati-hati lagi 20, maka setelah plus 20 boleh sholat. Dan itulah waktu waktu pelaksanaan sholat 2 rakaat yang Nabi katakan senilai dengan umroh. Itu tidak dikerjakan pas terbit matahari, namun dikerjakan minimal 10 menit setelah terbit. Minimal 10 menit atau 15 menit setelah terbit. Maka orang duduk sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk dan aktivitasnya aktivitas zikir, baca Quran atau yang lain sampai terbit matahari, waktu terbit matahari itu sudah muncul, Nah, setelah itu tidak langsung sholat, namun tunggu 10 atau 15 menit setelah itu. Fa'idha tafa'at asyamsu, jika matahari telah meninggi setelah terbitnya sekedar satu tombak, maka telah berakhirlah waktu yang terlarang. Mengingat sabda Nabi kepada Amr bin Ambasah, beliau mengatakan, Nabi katakan, kerjakanlah sholat subuh. Kemudian aksir anis sholati, tahan dirimu jangan sholat. Ya. Sampai matahari terbit, dan itu pun masih sampai meninggi. Demikian juga berdasarkan hadis Uqbah bin Amir yang nanti akan dibawakan. Kemudian yang waktu terlarang yang ketiga adalah ketika qiyamus syamsi, ketika tegaknya matahari pas di tengah-tengah langit. Yang dimaksud dengan qiyamus syamsi di catatan kaki, yakni muntaha irtifaihi, maksimal meningginya matahari. Maka matahari ya, dari terbit meninggi sampai titik maksimal dia meninggi. Yang setelah itu dia akan mulai menurun. Di anas syamsa, karena matahari itu meninggi di ufuk timur, ya, dia terbit kemudian meninggi. Faidan tahat, jika dia telah sampai di puncak meningginya, bada'at bil inkhifat, maka dia mulai kemudian menurun. Maka dimaksud dengan qiyamus syamsi adalah manakala matahari berada di titik puncak proses untuk meninggi. Maka ketika itu terlarang sholat sunnah sampai tazula, dia bergeser ke arah barat. Dan ketika dia bergeser ke arah barat, ini sama dengan tibanya waktu sholat duhur. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, ada tiga waktu tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk mengerjakan sholat dan memakamkan jenazah. Tiga waktu tersebut adalah terbitnya matahari, bazirotan terang, sampai meninggi, yaitu satu tombak. Wahina, dan pada saat yakumu qa'imud dhahirah, pada saat yakumu qa'imun adh-dhahirah, ketika berdirilah orang yang berdiri adh-dhahirah di tengah-tengah siang, hatta tazula, sampai geser ke barat. Wahina tatabayyafa, dan ketika matahari itu bersiap-siap untuk tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Yang dimaksud dengan tatabayyafa lil ghurub artinya sudah miring, sudah cenderung untuk tenggelam. Kemudian waktu telah yang keempat adalah sejak selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari, atau mau tenggelamnya matahari. Yang dimaksud di catatan kaki nomor empat, yakni mulainya matahari tenggelam. Nabi bersabda, tidak ada sholat setelah fajar, setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari, dan tidak ada sholat setelah selesai sholat asar sampai tenggelam matahari. Kemudian waktu yang kelima, jika matahari telah mulai fil ghurub tenggelam sampai benar-benar bulatannya tenggelam, berada di bawah ufuk. Sebagaimana dalam hadis yang lewat, yaitu hadis Uqbah bin Amir. Maka dari tiga waktu terlarang untuk sholat sunnah ini, tiga waktu yang terlarang ini mahsurah, bisa kita jadikan menjadi tiga waktu saja. Lima waktu yang terlarang, kalau kita detailkan lima waktu, kalau kita globalkan lima waktu ini bisa tiga saja. Yaitu setelah selesai sholat subuh sampai matahari meninggi satu tombak di atas ufuk. Kemudian yang kedua, ketika matahari ada di tengah-tengah langit sampai dia geser ke barat. Kemudian setelah selesai sholat asar sampai sempurnalah proses tenggelamnya bulatan matahari. Dan yang jadi tolak ukur adalah bulatan matahari dan bukan sinarnya. Maka boleh jadi bulatan matahari telah benar-benar ada di bawah ufuk, namun sinarnya masih terang. Maka itu sudah tergolong waktu maghrib sudah tiba, waktu berbuka sudah tiba dan telah berakhir waktu terlarang sholat sunnah mutlak. Kemudian hikmah terlarangnya sholat di waktu-waktu ini, Nabi telah jelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelaskan bahasanya orang-orang kafir, para penyembah matahari, mereka menyembah matahari saat terbitnya matahari dan saat tenggelamnya. Fatakunu sholatul muslim, maka sholat seorang muslim di waktu-waktu tersebut ada badannya unsur menyerupai penyembah matahari. Sebagaimana dalam hadis Amr bin Abbasah, Nabi katakan sesungguhnya matahari terbit dan dia ketika terbit, terbit di antara dua tanduk setan. Maksudnya, ketika matahari itu mau terbit, iblis, yang dimaksud dengan setan di sini adalah iblis. Ketika mau terbit, maka iblis mendekati matahari dan iblis memiliki tanduk. Sehingga mendekati matahari yang mau berproses terbit, sehingga terbitlah matahari di antara, melalui di atas kepalanya iblis, di antara dua tanduknya iblis. Dan pada saat itu bersujudlah orang-orang kafir, para penyembah matahari kepada matahari. Demikian juga matahari itu tenggelam, saat dia tenggelam di antara dua tanduk setan, yaitu tanduk iblis. Dan pada saat itu bersujudlah menyembah matahari, para penyembah matahari. Dan perlu dan kita semua sadar dan tahu bahasanya seorang muslim, seandainya ada yang sholat di waktu matahari terbit atau waktu matahari tenggelam, tidak ada yang punya maksud menyerupai orang Jepang penyembah matahari. Tidak ada satupun. Dan bahkan tidak terpetik di hatinya sedikit pun lintasan pikiran semacam itu. Tidak ada. Maka dari sini terdapat pelajaran penting. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Taimin rahimallahu taala, bahasanya tasabuh dengan orang kafir, menyerupai orang kafir itu terlarang meskipun orangnya tidak memiliki niat untuk agar serupa dan sama dengan orang kafir. Namun sekedar dia melakukan hal yang merupakan itu ciri khas orang kafir, maka dia berhak untuk ditegur, diingatkan, jangan ini dilakukan. Meskipun ketika dia belum menyadari kalau ini serupa dengan orang kafir, boleh jadi dia tidak berdosa. Namun perbuatannya tetap terlarang. Adapun dosanya, ya ini amal lebih niat. Sama sekali karena kebodohannya dia tidak tahu kalau ini mencoba dengan orang kafir, maka dia melakukannya, memakainya. Namun itu tetap perbuatan terlarang, mungkar. Dan dia tidak boleh beralasan untuk membenarkan perbuatannya dengan mengatakan saya tidak punya niat. Dia tidak boleh membenarkan perbuatannya, saya tidak punya niat kok mencoba orang kafir. Maka kita katakan meskipun Anda tidak punya niat, terlarang. Sebagaimana tidak ada seorang pun muslim yang berniat untuk menyerupai orang-orang Jepang dalam masalah menyembah matahari, menyerupai penyembah matahari, Nabi larang. Nah ini alasan atau hikmah berkaitan dengan waktu terlarang saat terbit matahari dan tenggelamnya. Adapun tentang waktu meningginya matahari dan tegaknya orang yang tegak berdiri pada saat tengah siang hari, ini terlarang sholat ketika itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan ilah larangan ada dalam hadis yang lewat, yaitu hadis Amr bin Abbasah. Nabi katakan, maksudnya pada saat itu neraka sedang dibakar. Maka tidaklah diperbolehkan mengerjakan sholat tatawuk di tiga waktu atau lima waktu ini, kecuali terdapat dalil yang memberikan pengecualian. Contohnya dua rakaat tawaf. Mengingat sabda Nabi, wahai Bani Abdul Manaf, janganlah kalian larang seorang pun yang mau tawaf di Ka'bah dan sholat. Dan sholat di sana. Di waktu kapanpun, baik di waktu malam ataupun siang. Ya, karena menimbang hadis ini, maka keadaan Masjid Nabawi sama Masjidil Haram itu berbeda. sekarang ini. Kalau Masjid Nabawi itu ada jam tutupnya. Kalau di waktu ramai musim haji, ya, tutup jam 11, nanti buka jam 3. Kalau di kondisi longgar, ya tutup jam 10 sampai jam 3. Nanti jam 3 baru dibuka, ada jam tutupnya. Namun kalau Masjidil Haram, pemerintah Saudi enggak pernah nutup Masjidil Haram. Enggak ada jam tutupnya. Kenapa? Karena mengamalkan hadis ini, la tamna'u ahadan tawfa bil bait. Janganlah engkau larang siapapun yang mau masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf di Ka'bah dan sholat di sana. Ini larangnya berkaitan dengan Masjidil Haram, tidak ada larangan semacam ini untuk Masjid Nabawi, maka ada kebijaksanaan khusus berkaitan dengan Masjid Nabawi. Demikian juga dalil lain yang memberikan pengecualian, contohnya adalah qadha qobliyah subuh setelah selesai sholat subuh. Maka bagi orang yang punya kebiasaan qobliyah subuh, jika dia tertinggal, belum sempat melakukannya karena bangunnya mepet sampai di masjid sudah, bahkan sudah masbuk, padahal dia punya rutinitas qobliyah subuh, maka boleh diqadha. Dan waktu qadhanya ada dua pilihan. Yang pertama yang dianjurkan, waktu qadha qobliyah subuh yang dianjurkan adalah di waktu duha. Waktu duha itu sama dengan tadi, matahari telah terbit setinggi tombak. Itu mulainya waktu duha. Dan ini waktu yang dianjurkan untuk qadha qobliyah subuh. Kemudian yang kedua adalah waktu yang boleh. Kenapa waktu duha adalah waktu yang dianjurkan? Karena dia berdasarkan sunnah qauliyah. Terdapat hadis menunjukkan demikian. Berupa sabda Nabi. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu yang diperbolehkan untuk qadha qobliyah subuh. Yaitu setelah selesai sholat subuh. Begitu selesai sholat subuh, kemudian sholat lagi dua rakaat untuk qadha qobliyah subuh. Ini diperbolehkan dan tidak dianjurkan. Karena dalil tentang waktu ini berdasarkan sunnah takririyah. Maka sunnah qauliyah lebih tinggi kedudukannya daripada sunnah takririyah. Sunnah takririyah hanya sekedar menghasilkan hukum boleh. Maka setelah Nabi selesai sholat subuh, Nabi lihat ada sahabat yang dan berdiri mengerjakan sholat. Setelah dia selesai sholat, pertama kali Nabi tegur, apakah engkau sholat subuh 4 rakaat? Maka orang tadi kemudian beralasan, wahai Nabi, saya tadi belum sempat qobliyah subuh, maka saya qadha sekarang habis subuh. Kemudian Nabi diam. Oh ya, ini Nabi diamkan dan tidak salahkan. Kemudian pengecualian yang lain adalah qadha sunnah zuhur yang diqadha ba'dal asr. Sunnah qobliyah zuhur yang diqadha setelah selesai sholat asar. Atau sunnah ba'diyah zuhur yang dikerjakan setelah asar. La siyama lebih-lebih jika zuhur dijamak dengan asar. Maka ketika orang sholat zuhur dijamak dengan asar, karena satu sebab yang membolehkan dia untuk jamak, maka dianjurkan jamaah itu adalah mualah. Begitu sholat duhur dan langsung sholat asar. Lalu bagaimanakah nasib ba'diyah duhur? Maka jawabannya, jika dijamaah dalam sebagaimana dalam kasus ini, maka ba'diyah duhur dikerjakan, dikodok setelah mengerjakan asar. Demikian juga diperbolehkan mengerjakan sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab, semacam sholat jenazah, tahiyatul masjid, dan sholat gerhana. Demikian juga mengqadha faraid, mengqadha sholat yang wajib, yang tertinggal. Kata-kata tertinggal, faitah, menunjukkan tidak sengaja. Artinya ini berkaitan dengan orang yang ketiduran dan orang yang kelupaan. Fi hadhil awqat, maka boleh diqadha di waktu-waktu ini. Maka ketika orang ketiduran, bangun-bangun pas terbit matahari, proses terbit matahari. Apakah dia tunda sampai matahari setinggi tombak? Ataukah dia boleh sholat di waktu itu? Itu jawabannya, dia boleh sholat di waktu itu. Mengingat keumuman sabda Nabi SAW, siapa yang ketiduran sehingga tidak mengerjakan satu sholat yang wajib atau kelupaan, maka adalah dia kerjakan saat dia ingat. Pas ingat atau pas bangunnya, pas matahari terbit. Pas matahari dalam proses terbit, maka di waktu itu juga boleh mengerjakan sholat yang kelupaan. Karena sholat yang wajib adalah utang yang wajib dibayar. Fatwa ada, maka dibayar kapan seorang itu ingat, sebagaimana utang wajib dibayar kapan orang itu ingat. Kemudian akan kita baca sedikit dari bab yang ke-6 tentang sujud tilawah, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, sujud sahwi diletakkan di sini, hubungannya jelas karena ini masalah sholat. Maka berkaitan dengan sholat, maka boleh jadi ada kejadian lupa, ya, maka sujud sahwi. Adapun sujud tilawah dan sujud syukur, kenapa dibahas di sini? Wallahu ta'ala a'lam, boleh jadi karena sekalian nemeni sujud sahwi. Sekalian nemeni sujud sahwi. Karena sebagian ulama metode kenapa dia membahas satu hal itu karena sekalian. Misalnya di kitab-kitab fikih, aslinya yang termasuk pembahasan ilmu usul fikih adalah bab tentang halul mustafid, kondisi orang yang bisa mengambil faedah dari dalil secara langsung, yaitu ijtihad dan mustahid. Itu yang jadi asli pembahasan usul fikih, itu ijtihad dan mustahid. Namun banyak ulama usul fikih sekalian bahas taklid, sekalianlah karena ijtihad lawannya taklid, ya sekalianlah taklid nemeni ijtihad. Akhirnya pembahasan taklid juga dibahas setelah di usul fikih, di bab setelah pembahasan ijtihad. Maka boleh jadi karena faktor sekalian, ya, sekalian bahas sujud sahwi, ya sudahlah, sujud yang berdekatan dengan itu sekalian dibahas, sujud tilawah dan sujud syukur. Atau Allah Ta'ala alam, sujud tilawah dan sujud syukur ini dibahas di sini karena pemahaman ba'dul fuqaha menimbang pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya sujud tilawah dan sujud syukur adalah sholat. Yang berlaku padanya syarat-syarat sholat, toharoh, menghadap kiblat dan seterusnya. Itu menimbang pendapat sebagian ulama fikih yang berpendapat semacam itu, meskipun itu adalah pendapat yang lemah menurut pendapat yang benar. Poin yang pertama adalah tentang disyariatkannya sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Yang pengertian sujud sahwi adalah sujud yang diperintahkan untuk dikerjakan di akhir sholat dalam rangka untuk jabaron, menutup, penyempurna, dikarenakan ada sesuatu yang kurang dalam sholat atau adanya tambahan atau adanya keraguan. Sujud sahwi satu hal yang dituntunkan mengingat sabda Nabi SAW, idza nasi ahadukum fal yasjud sajdataini, jika salah satu kalian lupa dalam sholat maka sujudlah sajdataini, sebanyak dua kali sujud. Ditambah perbuatan Nabi SAW sebagaimana nanti akan dijelaskan. Dan para ulama sepakat disyariatkannya sujud sahwi. Dan sebab adanya sujud sahwi ada 3 macam. Melakukan tambahan gerak, mengurangi gerak, gerakan sholat, dan adanya keraguan-keraguan tentang rokaat. Kemudian untuk sujud sahwi, ada waktu sujud sahwi itu hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Maka wajib melakukan sujud sahwi dalam kondisi berikut ini. Yang pertama, jika menambah gerakan dan gerakannya adalah sejenis dengan sholat. Semacam menambahi rukuk secara tidak sengaja karena lupa, atau nambahi sujud, atau nambahi berdiri. Berdiri termasuk gerakan sholat. Atau nambahi duduk. Ya, meskipun duduk tambahan tersebut yang tidak ada tersebut hanya sekedar seperti duduk istirahat yang sangat singkat. Ya. Harusnya dia tidak duduk, namun dia duduk. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami sebanyak 5 rakaat. Falaman falata, maka saat kala beliau telah selesai dari salatnya, tawaswasal alqaumu bainahum. Taswasa maknanya, namun versi yang lain pakai sin, ini tawaswasa. Kalau pakai sin tebal, waswasa artinya suara yang campur aduk tidak karuan. Wah, ini sholat apa ini? Ini sekarang duhur sudah berubah ya, atau dan banyak suara yang lain tidak karuan. Kalau tawaswasa berarti bisik-bisik. Maka Nabi bertanya, masa nukum ada apa? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah sholat sekarang ditambahi? Apakah sekarang sahabat tidak ada yang negur Nabi karena perbuatan Nabi itu mengandung banyak kemungkinan. Maka enggak berani negur. Ini boleh jadi sekarang ada perubahan hukum, duhur 5 rakaat misalnya. Maka Nabi katakan, lah enggak ada penambahan. Maka mereka mengatakan, fa'inaka sholaita khomsan, wahai Nabi, engkau tadi sholat sebanyak 5 rakaat. Fan falata, falata di sini artinya insorofa, beliau berpaling dan kembali menghadap ke kiblat, kemudian sujud sebanyak 2 kali sujud, dan setelah sujud, beliau mengucapkan salam. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, inna ma'ana basyarum mithlukum, aku adalah manusia, sebagaimana umumnya kalian, ansa kamatan sauna, aku lupa sebagaimana kalian lupa, fa'idhan nasya ahadukum, maka jika salah satu kalian lupa, maka sujudlah sebanyak 2 kali. Maka jika diketahui adanya tambahan dan ini masih dalam sholat, belum salam, maka wajib baginya untuk duduk saat dia mengetahui tambahan 5 rakaat tadi. Ketika ada orang yang sholat, duhur misalnya, dia naik ke rakaat kelima. Ketika naik dia sadar, ini rakaat kelima. Maka apa yang harus dia lakukan? Wajib alil julus, wajib dia untuk langsung duduk. Hala ilmi saat dia tahu. Meskipun itu di tengah-tengah dia rukuk. Nah, rukaat kelimanya sudah sampai baca Al-Fatihah, surat, kemudian rukuk. Pas rukuk, ingat. Nah, maka butuh pas rukuk, langsung turun, duduk. Lianna ulastamar, karena seandainya dia nekat meneruskan tambahannya, padahal dia telah tahu kalau itu tambahannya. Maka berarti dia menambahi sesuatu dalam sholat secara sengaja dan ini tidak diperbolehkan dan membatalkan sholatnya. Kemudian yang kedua, atau mengucapkan salam sebelum selesai sholatnya. Harusnya 4 rakaat, baru 3 rakaat sudah salam. Berdasarkan hadis Imran bin Husain, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam padahal baru 3 rakaat di sholat asar. Setelah itu beliau berdiri dan masuk ke rumah. Maka berdirilah seorang yang panjang kedua tangannya. Melebihi normalnya orang. Karena normalnya orang jika berdiri kurang lebih tangannya itu sepinggangnya. Jika dijulurkan, normalnya orang kurang lebih. Ketika dia berdiri, ujung tangannya itu kurang lebih sampai pinggangnya. Ada satu sahabat yang panjang tangannya lebih lagi. Sehingga dia disebut Dhulyada ini. Fakal, maka dia berdiri mendekati Nabi dan mengatakan, aku syaratnya sholatu, apakah sholat dikosor, dikurangi? Sekarang asar cuma 3 rakaat. Maka ada pengurangan untuk sholat asar. Maka Nabi kemudian keluar dari rumahnya, kemudian beliau mengerjakan sholat yang 1 rakaat yang tertinggal, Thumma sallama, kemudian Nabi mengucapkan salam setelah Nabi asar, kemudian dia sujud sahwi setelah salam, dan setiap sujud sahwi setelah salam maka ada salam lagi setelahnya. Kemudian beliau dikatakan oleh penulis buku ini, termasuk yang mewajibkan sujud sahwi adalah ketika seorang melakukan lahan, melakukan salah baca dengan lahan yang merusak makna. Dan itu sahwan karena unsur lupa dan tidak sengaja. Karena sengajanya membatalkan sholat, sehingga jika tidak sengaja wajib sujud sahwi. Maka tidak semua lahan salah baca atau keliru baca merusak makna. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak merusak makna. Tidak merusak makna. Karena secara nahwu bisa dikatakan di sini mungkin boleh jadi innanya muqaddar innalhamdulillahi rabbil alamin atau semacam itu. Atau dia katakan alhamdulillahi rabbil alamin, ini sah secara nahwu. Ini seandainya bukan Al-Qur'an sah. Karena kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu rabbinya secara nahwu ada boleh di-i'rab dengan tiga i'rab. Boleh di-i'rab dengan tiga i'rab. Dia boleh secara nahwu ya. Kalau ini bukan Al-Qur'an, ini kalimat biasa, dia dia boleh mengucapkan rabbil alamin menjadi badal atau menjadi na'at. Dia bisa baca rabbul alamin alhamdulillahi rabbul alamin khobar dengan membuang mubtada. Karena maknanya alhamdulillahi huwa rabbul alamin. Boleh juga dengan dibaca nasab. Alhamdulillahi rabbal alamin. Secara nahwu sah, tidak salah. Yang penting bisa jawab, kenapa kamu baca demikian? Itu secara nahwu semuanya sah. Jadi misalnya ra'aitu Ahmada mudarrisin nahwi, boleh. Ra'aitu Ahmada mudarrisan nahwi, atau marotu saja yang bisa pakai jar. Marotu bi Ahmada mudarrisin nahwi, atau marotu bi Ahmada mudarrisan nahwi, marotu bi Ahmada mudarrisun nahwi, semuanya benar. Yang penting bisa jawab. Kenapa Anda baca demikian? Maka kalau orang itu nahwunya sudah mendalam, itu membaca itu seenaknya aja, enggak apa-apa. Kalau orang itu nahwunya sudah mendalam, baca itu seenaknya aja. Yang penting bisa jawab, oh ini maksudnya gini. Selesai. Secara nahwu semuanya dibenarkan. Karena jika Anda baca marotubi ahmada mudarrisin nahwi, badal. Atau marotubi ahmada mudarrisan nahwi, itu maf'ul bih dengan membuang fi'il. A'ni mudarrisan nahwi. Aku maksudkan dia adalah pengajar nahwu. Marotubi ahmada mudarrisun nahwi tadi. Khobar membuang mubtada, yang maknanya marotu bi ahmada huwa mudarrisun nahwi. Semuanya benar. Yang penting bisa jawab. Yang salah kalau gak bisa jawab. Salahnya itu, kenapa kau temu dunia? Saya gak tahu. Ngarang. Ini yang ngarangnya gak boleh. Tapi kalau ada jawabannya, ada penjelasan, jadinya boleh. Maka orang membaca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, maka itu tidak merusak makna. Tidak merusak makna, maknanya tetap sama. Maknanya tetap sama. Namun ketika lahan itu adalah lahan yang mengubah makna, salah baca yang mengubah makna karena lupa, misalnya dia salah baca dan bentuk salah makhraj, yang sampai fatal sehingga maknanya berubah atau rusak. Nah, dan ini sahwan karena enggak sadar. Nih. Maka di sini dikatakan ini mewajibkan untuk sujud sahwi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arudak wa na'an alhamdulillahi rabbil alamin. Ada mada ta'rif atau tafriq mungkin maksudnya, atau saya enggak faham mau ngomong apa ini. Mungkin mada ta'rifu tatawwu atau wanawafil. Mengapa ada sholat ba'diyah Jum'at tetapi tidak ada qobliyah Jum'at? Ya karena tidak ada dalil menunjukkan adanya qobliyah Jum'at. Bolehkah mengerjakan sholat tarawih dan witir lebih dulu berjamaah bersama imam, kemudian baru sholat isya, dikarenakan datang terlambat ke masjid? Tidak boleh. Karena sholat tarawih waktunya sholat qiyamul lail setelah selesai sholat isya. Baik sholat isya di waktu isya ataupun di waktu maghrib ketika di jamaah. Maka tidak boleh tidak harus isya terlebih dahulu. Apabila imam baca surat misal ayat sampai 1 sampai 10 tapi ada yang terlewat, misal ayat 5 tidak terbaca, bagaimanakah hukumnya? Ya, jika yang dia baca adalah bacaan setelah Al-Fatihah, maka tidak membaca surat setelah Al-Fatihah juga tidak mengapa. Ya, maka seandainya ada yang terlewat juga tidak mengapa. Apakah sholat sunnah tasbih itu dituntunkan oleh Nabi? Adakah hadisnya yang menguatkannya? Jawabannya, ulama berselisih pendapat tentang status sholat tasbih. Dengan perselisihan yang banyak, antara yang menilainya maudhu, dhaif, hasan, sampai yang sahih. Nah, lengkap. Ada yang menilai hadis sholat tasbih adalah hadis maudhu, demikian pendapat Ibnu Jauzi. Ya, meskipun para ulama menilai Ibnu Jauzi kelewat batas dalam masalah ini. Namun realita sebagai pendapat ada yang menilainya sebagai hadis mautu. Ada hadis yang menilainya sebagai hadis yang dhaif semacam Ibnu Taimiyah. Ada menilainya sebagai hadis yang derajatnya hasan kalau enggak salah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ada yang menilainya hadis yang sahih semisal Al-Albani. Maka lengkap dari mautu, dhaif, hasan dan sahih. Oleh karena itu makanya satu hal yang diperselisihkan. Dituntunkan ataukah tidak kembali kepada kemantapan orang dari pendapat-pendapat ini manakah yang lebih mendekati kebenaran. Kalau seorang itu lebih condong hadisnya hasan ataukah sahih, ya, maka silakan mengerjakan salat tasbih. Jika memilih dhaif sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, maka tinggalkanlah salat tersebut. Apakah ada sholat sunnah sebelum sholat maghrib? Ada, dua rokaat. Nabi katakan, sholat rokaat ini kebelan maghrib, sholat rokaat ini kebelan maghrib, sholat rokaat ini kebelan maghrib, liman sya'ah. Hadisnya bisa dibaca di Riyadhus Shalihin. Sholatlah dua rokaat sebelum maghrib, Nabi katakan tiga kali, di kali yang ketiga, siapa yang mau? Bolehkah merutinkan sholat ba'diyah isya dan sholat witir secara berjamaah? Tidak boleh kalau dirutinkan. Kalau kadang, satu, dua kali, tidak mengapa. Apa perbedaan sholat sunnah mutlak dan muqayyad? Sholat sunnah muqayyad tentu ada aturannya, aturan waktunya. Misalnya sholat rawatib, itu sholat sunnah muqayyad. Salat sunnah mutlaknya. Orang pingin sekedar pingin salat, asalkan itu tidak di waktu terlarang, dia bisa kerjakan sebanyak-banyaknya. Mau 50 rakaat, mau 100 rakaat, ya. Kalau enggak pegel ya enggak apa-apa. Ya. Satu hal yang baik dan boleh. Apabila imam menambah atau kekurangan jumlah rakaat salat, tapi ketika menambah atau kekurangan tersebut langsung diingatkan oleh makmum, apakah imam perlu sujud sahwi? Misalnya kita contohkan dia naik menuju rakaat kelima, langsung diingatkan dan dia langsung sadar, ya, maka tetap dituntunkan sujud sahwi karena dia melakukan tambahan gerak menuju berdiri. Maka sujud sahwinya untuk tambahan gerak, dia belum sampai tegak berdiri, baru setengah berdiri. Nah, ini setengah berdiri ini tambahan, tidak ada tuntunannya. Dia bukan bagian dari sholat yang gerakan sholat yang harus dia lakukan. Maka ini perlu sujud sahwi untuk setengah berdiri tersebut. Bagaimana kata tata cara sholat sunnah yang dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam, 4 rakaat sekaligus tanpa tasahud awal, sebagaimana penjelasan Syekh Ziyad Al-Abadi kemarin di daurah di Trawas. Bagaimanakah jika salah baca, misal bacaan rukuk dibaca di sujud karena lupa atau tidak sengaja? Maka dilihat dia makmum ataukah sholat sendiri. Kalau dia makmum, maka dia terikat dengan imam. Imam tidak sujud sahwi, dia enggak boleh bikin sujud sahwi sendiri. Kalau dia sholat sendirian, maka berarti dia tidak membaca bacaan yang harusnya dia baca. Ketika rukuk misalnya. Jadi jika kita menggunakan madhab Hanabilah yang menunjukkan ini, bacaan ruku hukumnya wajib, sebagaimana yang dipilih oleh penulis buku ini, dan ini madhab Hanabilah, maka wajib sujud sahwi. Namun jika kita mengacu pada madhab Syafi'i yang mengatakan bacaan ruku hukumnya sunnah, maka dianjurkan sujud sahwi dan tidak wajib. Bagaimana jika istiftah sudah tertinggal, apakah perlu dibaca? Ya, jawabnya tidak perlu dibaca, karena istiftah hukumnya dianjurkan dan bukan sebuah kewajiban. Maka dalam hal ini, sudah terlanjur baca Al-Fatihah, lupa baca istiftah. Maka enggak usah dibaca ulang. Ya, kita katakan, hada mandubun fata mahalluhu. Ya, bahasa yang biasa dipakai oleh para fuqaha, ini amal sunnah yang sudah kelewatan tempatnya. Apabila waktu subuh akan habis, apakah sholat subuh dulu ataukah sholat fajar? Dulu jelas sholat subuh dulu. Waktu subuh sudah mau berakhir. Masa sholat sunnah dulu? Sholat subuh terlebih dahulu. Kalau ternyata setelah selesai subuh, kemudian waktu subuh berakhir, maka dia bisa qadha sholat qabliyah subuh. Apa hukumnya sholat di belakang imam yang melakukan lahan? Pertama, jika makmumnya sejenis, sama-sama juga lahan, imamnya ngak, makmumnya juga ngak, imamnya ngalamin, makmumnya juga ngalamin, sama, tidak masalah, tidak bermasalah. Namun jika imamnya ngalamin, makmumnya bisa alamin, bisa ain dengan yang lebih bagus, maka diperselisihkan boleh ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Orang yang lahan hanya boleh jadi imam untuk sesama yang lahan. Nah, kalau sesama boleh. Dan kalau tidak sesama, makmumnya lebih baik, tidak boleh. Dan walau ta'ala alam, jika pendapat yang lebih kuat, jika memang lahan tersebut memang maksimal kemampuan dia. maka boleh dan sah sholat di belakangnya. Saya orang awam yang baru mulai mendalami agama dan alhamdulillah saya diberi hidayah oleh Allah untuk bisa mengenal manhajus salaf. Namun sangat disayangkan, akhwat-akhwat yang hadir di pengajian ini banyak yang bermuka masam. Nah. Dan kurang sekali ramah tamahnya sehingga saya sebagai orang awam merasa terasing. Sepi di tengah keramaian. Sebuah derita ya. Satu hal yang memprihatinkan. Nah. Ya, maka tentu komentar yang bisa kita sampaikan, ya, kalau di tempat yang aman, tempat yang tertutup aman, ya, yang suka kemudian ya mungkin biasa pakai cadar atau semacam itu, ya, pertama apalagi itu sama wanita, hendaknya dibuka, ya, hendaknya dibuka, tidak perlu kemudian tetap ditutup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tersenyum adalah ibadah yang murah, meriah, besar pahalanya. Nah, sebagaimana yang saya pernah sampaikan, tersenyumlah karena gigimu bukan aurat. Gigi itu bukan aurat yang wajib ditutup rapat-rapat. Ya, kalau aurat ditutup rapat-rapat memang. Namun gigi di depan wanita, di depan wanita, laki-laki di depan laki-laki, itu bukan aurat. Kenapa harus kemudian ditutup rapat-rapat? Bahkan murah senyum adalah salah satu syarat akhlak mulia sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, orang itu tidak akan menjadi orang yang berakhlak mulia sampai murah senyum. Selama belum murah senyum, dia belumlah tergolong orang yang berakhlak mulia. Apakah ketika tegaknya matahari itu sama dengan waktu sholat duhur? Tidak. Waktu sholat duhur adalah setelah matahari bergeser ke barat, setelah berakhirnya waktu larangan. Jadi kurang lebih waktu terlarang untuk karena matahari ada di tengah-tengah itu kurang lebih 5 atau 10 menit sebelum datangnya waktu duhur. Bagaimanakah patokan mengatakan kebiasaan dalam sholat sunnah? Apakah harus selalu melakukan setiap hari? Bagaimanakah jika kita niat mengerjakan sholat malam lalu kita tidak bangun? Bolehkah mengkodok walaupun belum jadi kebiasaan? Ya. Yang dimaksud dengan kebiasaan ini ya cukup beberapa sering dilakukan meskipun tidak harus setiap hari namun sering dikerjakan, maka ini yang berhak untuk mengkodoknya di pagi harinya. Apa hukum baca Al-Quran sambil tiduran? Membaca Al-Quran dengan hafalan, misalnya sambil tiduran, hukumnya tidak mengapa, hukumnya boleh. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, Allah puji sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil baringan. Disebutkan bahasanya pahala sholat sunnah, sholat sambil duduk itu setengah dari yang berdiri, apakah ini berlaku juga? Semisal karena ada uzur sakit sehingga terpaksa duduk, tidak. Kalau karena betul-betul karena uzur, maka ya, dia niatnya pinginnya sholat sambil berdiri, namun kemampuannya tidak memungkinkan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang sholat sambil berdiri. Ini berlaku, setengah ini berlaku untuk orang yang tidak mampu untuk sholat sambil, yang mampu sholat sambil berdiri untuk sholat sunnah, mampu sholat sambil berdiri namun dia memilih untuk duduk, karena berdiri tidak wajib dalam sholat sunnah. Dalam perjalanan jauh menggunakan pesawat, apakah sholat tetap harus berdiri? Umumnya di pesawat orang tidak kesulitan untuk berdiri, cuma kadang tempat yang sulit, semisal yang agak longgar justru di dekat toilet dan yang kadang becek dan ada najisnya. Kalau bisa berdiri maka wajib sambil berdiri. Ketika rukuknya enggak bisa berdina, rukuknya isyarat. Maka dia bisa berdiri dengan pegangan kursi di depannya, misalnya. Ya, dia mau cuma sholat dua rakaat, gampang, enggak lama. Ya, dia bisa sambil pegangan kalau khawatir jatuh atau apa. Dia berdiri dan itu malah manfaat karena orang naik pesawat lama itu dianjurkan untuk kemudian jangan terus-menerus duduk, namun relaksasi kaki dan sebagainya, biar kaki tidak bengkak. Dan aturan kesehatan berkaitan dengan naik pesawat demikian. Nah, anggap saja plus ada manfaat relaksasi kaki. Maka berdiri dan sambil pegangan kursi di depannya, kemudian sholat sambil berdiri, Al-Fatihah surat dibaca sambil berdiri, rukuknya isyarat dengan mendudukkan kepala sedikit, kemudian nanti bangkit iktidalnya tetap berdiri, kemudian sujudnya ditundukkan kepala lebih dalam lagi, dan seterusnya. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.